diketahui bahwa amal usaha dakwah merupakan satu amal usaha yang paling baik. Ucapan siapapun tidak ada yang menandingi dibanding ucapan da'i dan juga suara dakwah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Bisa dilihat di dalam surat Fussilat ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, waman, siapakah ahsan yang lebih baik qawlan ucapannya, mimman dibanding orang da'a ilallah, yang berdakwah kepada Allah. Enggak ada. Kemudian ketika Allah menegaskan, wa andir ashiratakal akrabin, berilah peringatan keluargamu yang paling dekat, semakin nyambung. Kalau dakwah merupakan suatu usaha mulia, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan kita adalah keluarga kita sendiri. Apalagi Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semakin wajib da'i mendahulukan keluarga dekatnya, terutama anak dan istrinya, ayah dan ibunya, paman, adik, kakaknya, dan mereka-mereka yang menjadi kerabatnya. Sehingga setelah Allah menurunkan firman-Nya, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat, Muhammad. Maka Rasul mengumpulkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, seluruhnya keluarga dekat dikumpulkan di Safa dalam rangka untuk didakwai. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, salini min mali abiki la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, mintalah harta kekayaan dari orang tuamu, dari bapakmu, sesuka hatimu berapa saja, saya tidak menjamin kamu nanti di sisi Allah. Nah, kemuliaan dakwah sangat banyak. Keutamaan dakwah sangat melimpah, terutama kepada keluarga dekat kita. Pertama, Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan termewah, unta terbaik. Bagaimana kalau seandainya keluarga yang mendapatkan petunjuk karena kita 2, 3, 4, bahkan 10? Ini merupakan suatu kebaikan besar, merupakan suatu hadiah besar dan keuntungan yang besar di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Yang keduanya, Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan seperti yang berbuat. Ya, Apalagi juga Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan sunnah tersebut dan kebaikan pahala orang-orang yang mengikutinya tidak kurang sama sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, keuntungan dan kelebihan dakwah. Setelah keluarga kita, kanan kiri kita sudah memahami betapa pentingnya meniti sunnah, betapa pentingnya meniti manhaj salafus saleh, dan mereka sudah faham, maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menggelindingkan, untuk menggulirkan dakwah di sekitar kita, tetangga, kampung, bahkan level yang lebih luas lagi. Dukungan Nabi Muhammad, lihat, perhatikan, dari Khadijah, ya, bahkan dari Abu Thalib yang belum masuk Islam, ya, dari famili-familinya setelah mereka masuk Islam. Maka keutamaan dakwah berikutnya, silaturahmi lebih indah, berbobot dan berpahala. Dukungan dakwah semakin kuat, maka jangan segan-segan untuk terus sabar, tegar, istiqomah mendakwai keluarga kita. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita berangkat mendakwai keluarga dan juga nanti akan saya sampaikan teknik-tekniknya, kita harus pahami kaidah dakwah di tengah keluarga kita. Kaidah-kaidah dakwah yang harus kita pahami yang pertama kali, ya, pahala dakwah sudah kita bisa dapat hanya sekedar menyampaikan walaupun tidak ada yang ikut, ya. Jadi pahala dakwah ini kita sudah bisa dapatkan walaupun tidak ada yang bisa, tidak ada yang mendapatkan hidayah. Ya, seandainya kita dakwah puluhan tahun, seandainya kita mengajak mereka seperti Nabi Nuh, taruhlah, hanya mendapatkan puluhan orang, istrinya pun tidak mengikutin, anak pun tidak mengikutin, tetap pahala dakwah didapat. Sehingga kita tidak perlu merasa rugi, kita juga tidak perlu merasa capek, menyesali, apalagi kehilangan berbagai macam mungkin waktu, harta, tenaga. Ketahuilah, waktu yang kita kurbankan, harta yang kita berikan, keluarkan, dan tenaga yang telah kita kerahkan, semuanya akan berbuah pahala. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa'adhamuha ajran dinarun anfaqtahu ila ahlika. Pahala dinar yang kita infakkan paling besar adalah dinar yang kita infakkan untuk membiayai, termasuk membiayai dakwah. Kita belikan buku untuk keluarga kita, majalah untuk keluarga kita, bahkan kalau bisa kita belikan busana muslim, ya, yang perempuan kita belikan jilbab sesuai dengan sunnah, kriteria ketetapan syariah. Itu bagian daripada dakwah. Nanti kita akan sampaikan trik-triknya setelah kita sampaikan kaidah-kaidah ini. Jadi kaidah dakwah yang harus kita catat pertama kali dan paling utama, dakwah itu pahalanya sudah didapat dengan hanya sekedar menyampaikan walaupun tidak ada satupun yang mengikutin kita. Kemudian yang kedua, ya, yang harus kita fahami, bahwa semua orang yang berdakwah, termasuk mendakwai keluarga ini, pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Tidak mungkin tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashadda bala'an, manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya siapa? Rasulullah menjawab, al-anbiya, summal amsal fal amsal. Ya, perhatikan bagaimana ujian beratnya Abu Hurairah ketika mendakwai ibunya. Bagaimana ujian beratnya Mus'ab ibnu Umair ketika mendakwai orang tuanya sampai dibaikot. Ya, juga bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. ya, pasti mendapatkan ujian. Bilal ibnu Rabah ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya. Khabbab ibnu al-Irs dipanggang sampai daging punggungnya itu terkelupas karena berdakwah. Dengan demikian pasti mendapatkan ujian. Ujian bermacam-macam. Kadang ujian materi. Setelah berdakwah mungkin kehilangan materi, kehilangan peluang harta, ekonomi, atau mungkin posisi jabatan. Mungkin setelah dakwah kita tidak terkenal lagi, atau bahkan kehilangan banyak jamaah simpatisan, ya. Di keluarga mungkin tidak didengar lagi, tidak dipercaya lagi, padahal dulu menjadi orang nomor satu, orang paling didengar suaranya. Ujian. Dan ujian itu bisa saja berupa pencemaran nama baik. Kita dihinakan. Seperti dikatakan Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh tukang sihir. Kepada Nabi Muhammad majnun, kadzab. Semuanya adalah ujian. Maka Rasulullah SAW sangat memuji Nabi Musa alaihissalam di dalam suatu ucapannya ketika Rasulullah mendapatkan terpaan ujian, gangguan dari kaum musyrikin dan keluarga dekatnya termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Beliau mengatakan apa? Rahimallahu Musa udhu aktsaru minni fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam yang disakitin, diganggu lebih banyak, lebih besar, lebih berat daripada saya. Tetap beliau bersabar. Perhatikan ibu-ibu sekalian, Nabi Musa dikerjai umatnya. Dari mulai ngajak umatnya perang, dikatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu sama Tuhanmu Musa, saya di sini duduk saja. Akhirnya dibingungkan oleh Allah di suatu tempat. Bagaimana di fitnah, katanya Nabi Musa memiliki penyakit kelamin yang akhirnya Allah berikan suatu bukti, ya, saat mandi di sungai itu batu yang digunakan untuk meletakkan pakaiannya jalan sendiri. Dia disakitin juga, diganggu oleh umatnya, ya. Pada saat dia menemui Allah, ya, saat itu dia menyembah sapi, anak sapi. Padahal untuk menemui Allah ketika itu atas permintaannya mereka yang ingin mendapatin supaya Tuhannya ditampakkan terang-terangan, ya. Belum lagi permintaan-permintaan lain, ya, yang tidak wajar, tidak normal. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap bersabar, tetap terus berdakwah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan. Imma mereka digulung oleh Allah dengan siksaan, atau Allah berikan hidayah mereka. Itu juga tidak dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, coba bayangkan ibu-ibu sekalian, dakwah baru 3 tahun 3 bulan langsung ditargetkan untuk dibunuh, dikejar, bahkan pengikutnya disalib. Nabi Isa pun ingin disalib, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dengan mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Intinya tidak ada yang aman dari ujian dan cobaan di dalam proses berdakwah. Apalagi keluarga besar kita sangat jauh. Ada yang liberal, ada yang sufi, ada yang sekuler, ada yang sekarang mungkin ateisme, ada yang pikirannya mengelulukan teori-teori barat, nasionalismenya kuat. Berbagai macam pemikiran numpuk di keluarga kita. Warna-warni ada semuanya. Ini membutuhkan suatu kekuatan tersendiri, mental tersendiri, dan tidak kalah pentingnya seperti kata Allah kepada Nabi Muhammad, wali rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu, untuk membela syariat Tuhanmu, menegakkan dakwah, yang sabar wahai Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, selanjutnya nomor 3 kaidah dakwah. Sebelum kita berbicara masalah teknik cara dakwah, kaidah yang kedua, dakwah harus didasari atas ilmu. Ya. Kenapa? Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dan dasar dakwah itu adalah ilmu, dan meyakinkan, memberi ilmu dan memberikan keyakinan, menanamkan keyakinan. Sehingga ketika Allah mengajak kita untuk berdakwah menggunakan suatu ajakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Ala basirah, kata Imam Ibn Katsir, al-ilmu wal-yaqin. Dengan demikian hadirin sekalian, siapa saja yang sekarang berdakwah tanpa dasar ilmu, merusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Wa ma uridu illal islah mastata'tu, tidaklah yang saya inginkan kecuali perbaikan, enggak akan jadi, enggak akan terwujud. Karena apa? Dakwah bila dibangun di atas kebodohan akan rusak merusak, hancur menghancurkan, sesat menyesatkan. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat nanti muncul ru'asa juhal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allaha la yantazi'ul ilman tiza'an, walakin yantazi'uh biqabdil ulama. Wa in halaku ittakhadan nasu ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Allah tidak mengambil ilmu saja diambil begitu saja, akan tetapi diambil dengan kematian para ulama. Ketika mereka mati, ulama-ulama rabbani itu, maka manusia mengangkat, umat mengangkat tokoh-tokoh agama yang bodoh. Akhirnya apa? Mereka mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sehingga sesat menyesatkan. Coba bayangkan, bagaimana kita sekarang mendapatin orang mengeluarkan fatwa yang lebih strategis, umpamanya yang menentukan hidup matinya seseorang, yang menentukan halal haramnya suatu harta. Dia katakan umpamanya riba halal, ya, ya, untuk menerapkan rajam atau untuk menerapkan hukum-hukum ini sudah tidak layak lagi. Berbagai macam statement dikeluarkan. Akhirnya bodoh membodohi, sesat menyesatkan, bingung membingungkan. Yang tidak kalah pentingnya, bisa mati mematikan akibat kejahilan. Sehingga Rasulullah SAW sangat menakutkan model-model ulama seperti ini, model-model tokoh agama seperti ini, di dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum minal a'immatil mudillin, yang paling aku takutkan adalah imam-imam tokoh agama yang menyesatkan. Maka sekarang ini sebelum kita bicara dakwah, harus kita kuasai ilmu. Contoh simpel begini, kita ingin mengajari keluarga kita tentang sholat, kuasai dengan baik sifat sholat Nabi. Walaupun tentang hal-hal warisan kita belum menguasai, gak ada masalah. Ketika kita ingin menjelaskan tentang cara haji dan umroh Rasulullah, kita harus kuasai bagaimana umrohnya Rasulullah dan A sampai Z-nya. Walaupun di dalam masalah-masalah yang lainnya, umpamanya dalam masalah simpan pinjam, jual beli dan yang lainnya, saya belum paham. Intinya yang kita ingin sampaikan, jangan sampai tidak mengetahuinya. Tapi tolong diperhatikan juga, tidak disyaratkan orang mulai dakwah di tengah keluarganya harus menguasai ilmu, harus alim, harus seorang da'i yang terkenal, tidak. Harus lulusan Timur Tengah, tidak. Harus sudah titel ini, tidak. Yang penting materi yang kita ingin sampaikan menguasai, itu yang penting. Kaidah yang berikutnya yang harus kita kuasai sebelum kita berdakwah di tengah keluarga kita, jangan tergesa-gesa untuk memetik hasil. Kadang-kadang di antara kita memiliki suatu sikap ketergesa-gesaan, ya, ingin cepat orang tuanya, masya Allah, memelihara jenggot yang laki, tidak isbal, mendapatkan hidayah, sholat jamaah, akidahnya bagus, manhasnya mengikuti salafus soleh, tidak semudah itu. Kalau mereka sekarang ini orang tua kita sudah sesat, sudah rusak, sudah mengikuti pemikiran-pemikiran yang begitu menyimpang puluhan tahun, gak mungkin kita benahi dalam waktu 1-2 tahun. Sementara ibu-ibu sekalian tolong diperhatikan, rata-rata merusak itu lebih mudah, lebih cepat daripada memperbaiki. Kalau rusak selama 30 tahun, sudah merokok umpamanya 30 tahun, sudah melakukan acara tradisi tahlilan maulidan sudah 30 tahun, 40 tahun, gak mungkin kita benahi 2-3. Walaupun ada, sekali kita sekarang sampaikan dakwah menerima, tapi proses untuk sholat sesuai dengan sifat sholat Rasulullah butuh proses tahunan. Untuk meninggalkan tradisi butuh tahunan, termasuk juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Maka jangan tergesa-gesa, apalagi tergesa-gesa memetik hasil. Orang tua perempuan kita langsung suruh cadaran, ya. Paman kanan kiri kita semuanya harus mengikuti sunnah, semua harus menguasai ilmu-ilmu tentang din, ya, enggak bisa. Contoh aja ada kadang-kadang di antara ikhwan atau akhwat yang terjadi ingin nikah islami sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, persiapannya mendadak. Tidak ada koordinasi komunikasi sebelumnya jauh-jauh hari. Hanya 2 minggu, ibu bapaknya harus mengikuti cara walimah islami, pamannya juga harus mengikuti, tidak mungkin. Butuh waktu, butuh mukaddimah, butuh prolog yang mungkin bertahun-tahun. Makanya dalam hal-hal yang seperti ini, apalagi yang sudah menjadi tradisi, apalagi dia memiliki keluarga besar, harusnya dipersiapkan jauh-jauh hari. Selanjutnya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kaidah yang harus kita miliki sebelum kita dakwah ke keluarga kita adalah kita harus menguasai maslahat madarat. Kita harus bisa menimbang antara untung rugi, ya. Contoh sekarang ketika kita mulai dakwah di tengah keluarga kita. Kalau seandainya kita gencar berdakwah, efeknya dan untungnya sejauh mana? Apakah banyak kerugiannya, madaratnya daripada untungnya? Kalau sekarang banyak untungnya terus, kalau sekarang banyak kerugian, madaratnya stop. Contoh perlawanan semakin sengit, kita semakin dikucilkan, acara-acara kita tidak diundang lagi, bahkan kita digosip dengan gosip-gosip yang sangat tidak maslahat, maka kita pending dulu, kita ngadem dulu sambil kita mencari strategi yang baik. Nah, yang terakhir kaidah dakwah adalah kita harus membuat skala prioritas dan strategi yang bagus. Jadi hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan strategi? Apa yang dimaksud skala prioritas? Strategi adalah langkah-langkah untuk kita umpamanya mentargetkan ibu saya, jilbaban. Ayah saya atau bapak saya meninggalkan tradisi di masyarakat. Itu butuh strategi dan juga skala prioritas. Saya yakin penyimpangan yang di tengah keluarga kita ini enggak 1-2, pasti banyak. Ada skalanya sampai pada tingkatan syirik kufur. Ada bid'ah, ada maksiat biasa. Otomatis di sini kita harus dahulukan yang paling berat, yaitu syirik kufur. Kemudian berikutnya. Al-aham kita pentingkan, kita dahulukan yang paling utama, kemudian yang kurang utama. Contoh di tengah keluarga. Orang tuanya Masya Allah dukun. Ya, bahkan dukun besar. Tapi orang tuanya juga main judi. Ya, orang tuanya juga menjadi pimpinan satu kesenian daerah. Kalau di Jawa Timur mungkin Reok Ponorogo umpamanya. Ini yakin ada yang harus kita dahulukan, gak mungkin bareng-bareng. Otomatis dukunnya dulu hilang. Kalau bapak saya ini mati jadi dukun, repot. Nah, baru setelah itu kita bikin yang berikutnya dan seterusnya. Begitu juga orang tua kita perempuan. Di sini ada kecanduan tradisi di masyarakat. Jilbaban juga belum, kleniknya juga jalan, dan masih juga Masya Allah termasuk kejebur ke dalam dunia rentenir, simpan pinjam ala riba. Ini harus kita buat skala prioritas. Apa yang harus kita tekankan dulu dan seterusnya. Nah, strategi bisa saja kita dialog. Strategi kita bisa saja kita lewatkan kepada saudara, orang tua saya, atau siapa saja yang dianggap diseganin. Atau saya mulai dakwah lewat paman-paman saya dulu, karena kalau paman ini kena, nanti orang tua saya juga akan mudah kena. Atau strateginya saya memulai saudara-saudara saya dulu, karena saudara-saudara ini kalau sudah kena semua, nanti gantian menasihatin orang tua. Jadi ada strategi. Strateginya bisa saja model dialog, ceramah, ngasih buku, atau mungkin cara-cara yang lainnya. Karena kadar kemampuan orang tua berbeda-beda. Ada yang memang Masya Allah kuat baca, ada yang cuma maunya dengar, ada yang tidak mau diskusi, ada yang tidak mau dialog, ada yang pendiam, ada yang memang gampang diajak bicara. Ini harus kita buat strategi sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau kita sudah kuasai kaidah dakwah, kita mulai mencanangkan dakwah. Nah, sebelum kita sekarang ini menjebur ke dakwah, yang paling utama pertama adalah bekal kita. Bekal ini ada tiga. Yang pertama, ilmu sebelum dakwah. Lemah lembut ketika dakwah. Dan sabar setelah dakwah. Yang tadi sudah kita jelaskan betapa pentingnya ilmu. Lemah lembut ketika dakwah. Dan sabar setelah dakwah. Nah, setelah itu kita lengkapin akhlak. Ya, akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai sebetulnya banyak sekali, namun yang paling inti terutama adalah lima. Satu, jujur. Jadi sulit kalau seorang dai itu tidak jujur. Apalagi antara ucapannya dengan perbuatannya tidak sinkron. Tidak jujur sama Allah, tidak jujur sama Rasulullah, tidak jujur juga sama nilai Islam yang dibawa. Nanti hasilnya juga akan tidak maksimal, bahkan kandas hanya di dalam mulut saja. Kalau kita sekarang umpamanya mengatakan sholat jamaah itu wajib, datang dong ke masjid. Jujur, ucapan kita mengatakan sholat jamaah di masjid wajib, tindakan kita harus sesuai dengan ucapan ke masjid. Kalau kita sekarang katakan kepada orang supaya meninggalkan tradisi-tradisi di masyarakat, kita harus memulai antara ucapan dengan perbuatan, kita harus sinkron duluan. Dan berbagai macam hal-hal yang kita temukan, dakwah itu ditolak karena tidak sinkronnya antara ucapan dan perbuatan kita. Sehingga Allah menegur dengan teguran keras, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kamu merintahkan suatu kebaikan sementara kamu melupakan diri sendiri, padahal yang membaca Alkitab itu adalah kamu? Apakah kamu tidak pakai otak? Ini otak ini kita dikatakan oleh Allah enggak pakai otak, berarti di sini sangat-sangat keras teguran Allah. Sehingga Rasulullah SAW menegurnya dengan teguran, masalul mu'minil masalul ladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti membakar lilin, menerangi orang lain, membakar dirinya sendiri sampai habis terbakar. Jangan seperti itu. Orang lain terang, orang lain mendapatkan hidayah, ternyata kita bakar sendiri diri kita di dalam nar. Bahkan ancaman Allah terhadap orang yang mengatakan berdakwah tetapi tidak konsekuen diberikan suatu gambaran di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Orang masuk ke neraka, muter-muter seperti orang ayanan, seperti himar keledai di atas, di sekitar gilingan itu, kemudian ditonton orang kanan kirinya. Lalu orang kanan kiri mengatakan, kenapa wahai fulan kamu ada di sini? Bukankah kamu dulu telah menyatakan ini baik, ini buruk? Iya betul, saya mengajak kepada kebaikan, tapi pertama kali saya yang menodainya, dan saya melarang kemungkaran, dan saya yang pertama kali melanggarnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, yang selanjutnya, sifat yang dimiliki oleh seorang da'i supaya dakwahnya diterima, berikutnya adalah kita harus memiliki ketawadhuan. Hadirin sekalian, tawadhu merupakan suatu dakwah sendiri. Kalau ada orang yang lihat, ya lihat aja hadirin sekalian, berapa banyak orang-orang tertarik dengan kondisi orang yang sederhana, jujur, tawadhu. Ya, ketawadhuan itu artinya rendah hati kepada manusia dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi jangan sampai tawaduk karena manusia, karena kayanya, karena tahtanya, jabatannya, tidak. Bahkan murni kata Rasulullah, man tawadu'a lillah, barang siapa yang tawaduk karena Allah, rafa'ahullahu, Allah akan angkat. Jadi man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena memandang kekayaan orang, bukan karena jabatan, ketinggian, popularitas seseorang sehingga kita rendah hati, apalagi rendah diri, enggak boleh. Tetapi semuanya adalah lillah, sehingga dakwah akan bisa diterima. Perhatikan ibu-ibu, bagaimana Rasulullah SAW duduk makan di lantai bersama seorang budak. Bagaimana Rasulullah SAW mengantarkan jalan orang yang sudah tua renta. Bagaimana Rasulullah SAW menyambut tamu siapa saja, yang tinggian, yang pejabat, yang orang tokoh di masyarakat, yang budak, sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, semua tidak pilih-pilih, karena Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu, bukan orang yang angkuh. Tidak memilih, tidak memilah, tidak mencoba untuk sekarang ini, wah ini kayaknya ladang dakwah yang empuk, paman saya ini yang kaya empuk, yang sekarang ini miskin kering. Jangan. Mau sekarang keluarga kaya, keluarga sedang, keluarga miskin, sama mereka semua di hadapan Allah. Inilah ketawaduan dahsyat. Selanjutnya, akhlak seorang dai yang harus dimiliki adalah sabar. Sabar adalah nomor utama dan pertama. As-sabru nisful iman, sabar adalah separuh daripada iman. As-sabru diaun, sabar adalah cahaya. Bahkan hadirin sekalian, ibu-ibu, sabar dibutuhkan di dalam seluruh sisi kehidupan. Dakwah butuh sabar, berumah tangga butuh sabar, mengendalikan perusahaan butuh sabar, mengendalikan dakwah di masjid, di pesantren butuh sabar. Semuanya dibutuhkan kesabaran, termasuk mendidik anak dibutuhkan kesabaran, mendirikan sekolah dibutuhkan kesabaran. Intinya, sabar adalah segala-galanya. Dan tolong diperhatikan juga, sabar tidak mengenal batas. Tidak ada istilah sabar saya habis, kecapean saya sudah tidak mungkin lagi saya lanjutkan dan lanjut. Tidak. Lihat hadirin sekalian, Rasulullah sabarnya sampai mati. Coba kalau kita sekarang pikir dengan baik ibu-ibu, urusan capek-capean, urusan kehabisan kesabaran, harusnya Nabi Nuh alaihissalam sudah capek, Nabi Nuh sudah kapok, Nabi Nuh sudah habis karena 950 tahun. Tapi sampai akhir hayatnya, sampai umatnya akhirnya diambil oleh Allah dengan banjir begitu besar, tetap berdakwah di jalan Allah penuh dengan kesabaran. Selanjutnya dari salian yang harus kita miliki sebagai seorang da'i, terutama di tengah keluarga, adalah memiliki sifat penuh kasih sayang. Artinya, ketika kita pandang keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah, pandangan kasih sayang. Kasihan kalau dia nanti akhirnya tersesat. Kasihan nanti akhirnya dia masuk neraka. Kasihan, ya Allah, saya mendapatkan nikmat hidayah, sementara mereka sekarang mendapatkan kesesatan. Ya, kalau kita pandang seperti itu adik-adik sekalian, tidak ada permusuhan, tidak ada perlu marah-marah, tidak perlu kita harus emosi menghadapi penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan ledekan, cacian, penghinaan, balasan-balasan yang tidak baik, tetap membuat kita itu sabar dan istiqomah. Tapi kalau kita pandang kesel, kita pandang enggak sabar, emosi, ini nanti lain soal. Kalau kita dakwah pun, dakwahnya kadang-kadang bawaannya itu marah-marah. Bawaannya itu maunya nyerang, maunya menyalahkan, maunya menghinakan, menyesatkan, itu saja. Bukan memandang dia ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pendekatan, butuh sikap ramah dari kita supaya dia mendapatkan hidayah. Karena kasihan kalau dia sesat. Kasihan nanti akhirnya dia mati su'ul khotimah. Kasihan dia nanti akhirnya menjadi penghuni nar. Nah, yang selanjutnya dan sekalian yang kelima, sebetulnya sifat-sifat dai itu sangat banyak sekali dan ini menggait dakwah banyak, yaitu dermawan. Kalau bisa kita itu lapang dada, banyak ngalah demi kepentingan dakwah. Contoh saudara kita butuh pinjaman, udahlah kita kasih. Ya, walaupun kemarin minjem belum balik, kasih lagi. Yang penting dakwahnya jalan. Jangan sampai kita sekarang ini hanya pertimbangan uang, pertimbangan harta, pertimbangan ini akhirnya berhenti berdakwah. Jangan. Karena dakwah segala-galanya, dakwah itu paling utama, dan tadi saya katakan pahalanya, masya Allah, kata Rasulullah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja, itu lebih baik dari kendaraan yang termewah. Sekarang apa nilainya harta kita umpamanya 1 juta, 2 juta dibanding ini hadiah? Ada satu orang lantaran kita mendapatkan dakwah. Dan ibu-ibu tolong diperhatikan, tidak harus kita yang dakwai langsung. Bisa saja kita ajak ke kajian, bisa saja kita kasih CD atau kaset, bisa saja kita berikan suatu radio atau TV, ya, parabola, kemudian dia melihat akhirnya mendapatkan hidayah. Itu juga masuk la ayyahdiyallahu bika, karena Rasul menggunakan suatu kalimat, seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran, berarti di sini wasilah, bika karena kamu, bisa saja langsung kita dakwai, kita nasihatin, atau kita ajak dakwah, kita ajak tablet, kita kasih buku, kita kasih buletin, kita kasih majalah dan yang lainnya, insyaallah. Nah, hadirin sekalian, sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam teknik memasukin dakwah di tengah keluarga kita. Yang pertama, kita harus pahami bahwa dakwah adalah bagian daripada pendidikan. Ini apa? Ibadah. Jadi, kalau memang dakwah dan pendidikan ini bagian daripada ibadah, maka syarat ibadah itu ada dua, yaitu ikhlas dan benar. Ya, ikhlas dan benar. Siapa saja yang sekarang ini dakwah tidak ikhlas, kemudian dakwah tidak benar, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan juga tidak akan bisa menunjukkan, dan dia juga tidak akan mempan dakwahnya, karena pada akhirnya dakwah yang salah, dakwah yang tidak ikhlas itu akan menjadi bumerang. Selanjutnya kita harus juga fahami, pendidikan adalah atau dakwah ke rumah tangga ini adalah proses perjuangan, ya, perjuangan yang dibutuhkan berbagai macam pengorbanan. Ya harta, ya waktu, ya tenaga, ya. Lalu dakwah merupakan jalan untuk meraih hidayah. Hadirin sekalian, kalau kita sekarang bicara masalah hidayah, tidak mungkin hidayah itu bisa kita dapat kecuali dengan dua cara, dengan proses dakwah dan pendidikan. Tarbiyah wa dakwah, ya. Sementara kalau kita membicarakan masalah dakwah, perangkatnya itu 3, Bu, ya. Taswiyah, membersihkan berbagai macam kerak, ya, pemikiran-pemikiran, perilaku yang tidak benar. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tarbiyah, menanamkan nilai-nilai yang baik. Dan yang ketiganya adalah memupuk, yaitu yang tidak yang sering saya katakan adalah tazkiyah. Kalau sekarang ibarat tanaman, kita sudah tanam dan pohonnya, bibitnya adalah unggul, lalu kita siram dengan rutin, kita pupuk dengan baik, kita kasih semprot hama dengan tuntas, insyaallah tanaman yang tumbuh itu juga baik. Yang juga kita harus pahami bahwa hidayah hanyalah milik Allah. Ketika kita sudah mulai dakwah dan mendidik keluarga kita, kita harus pahami adalah hidayah hanya milik Allah. Dan yang selanjutnya adalah keteladanan adalah modal utama. Keteladanan. Kita kasih contoh aja akhlak mulia dulu. Di tengah keluarga kita, sama orang tua kita berakhlak baik, sama mertua kita bertingkah laku baik. Bahkan yang ditambah lagi tadi kedermawanan, ya, supply harta kita dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah dasarnya dakwah dengan kelembutan. Asli dakwah adalah kelembutan. Jangan sampai ada kekasaran, apalagi sekarang ini merasa orang itu terkesan ini sikapnya radikal, ini sikapnya sangat frontal. Jangan. Tapi jangan juga diartikan lemah itu lembut. Jadi lembut itu juga lemah, makanya harus digabung lemah lembut. Orang itu kalau lemah juga enggak bagus, lembut juga enggak bagus. Yang bagus adalah lemah lembut, yang di dalam bahasa sering kita katakan adalah ar-rifq, yang dikatakan oleh Rasulullah, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa zana, tidaklah ditarik dari segala sesuatu kecuali pasti merusaknya. Perhatikan aja, ada dua da'i. Yang satunya mungkin da'i dalilnya biasa-biasa saja. tetapi disampaikan dengan lemah lembut, bagus, lebih diterima di tengah masyarakat, di tengah keluarganya. Daripada sekarang ini dakwahnya kasar, dakwahnya marah-marah, emosi, walaupun dia lulusan Timur Tengah, dalilnya Masya Allah. Dengan demikian perhatikan, kelembutan ibarat air yang lambat laun, mengalir-mengalir, akhirnya menjebol bendungan yang besar. Akan menjebol dinding-dinding tembok yang menghalangi dia untuk menerima hidayah, insya Allah. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah yang penting proses, bukan hasil. Kita jalankan proses. Kemudian prinsip juga lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Jangan tunggu, kalau bisa sekarang mendawai keluarga sekarang, kenapa harus tahun depan? Waspadailah terhadap faktor yang merusak di rumah tangga kita. Ya, televisi, ya, rokok orang tuanya harus menghentikan karena merusak pendidikan anak. Adanya patung di rumah. Bahkan katanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, siapa yang meletakkan alat-alat musik di dalam keluarganya, maka dia termasuk menipu keluarganya, rumah tangganya. Sementara Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa ghashin ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba mukmin diberikan Allah tanggung jawab berupa pendidikan keluarga, saat mati, ketika mati dia khianat menipu keluarganya, maka dia tidak menemukan baunya surga, termasuk menipu katanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan akibatnya tidak menemukan baunya surga adalah membiarkan alat musik di keluarganya. Selanjutnya, jagalah benteng rumahmu. Jangan sampai jebol. Dengan cara apa? Kita biarkan orang keluar masuk rumah kita, mempengaruhi istri kita, mempengaruhi anak kita. Makanya di sini ibu-ibu, orang boleh main ke rumah kita. Kita harus atur kapan waktu tepatnya, siapa yang boleh. Sekarang kalau keluarga itu, rumah itu dibiarkan orang keluar masuk, nanti akhirnya yang jelek itu bawa pengaruh. Akhirnya kepentingan-kepentingan luar, pihak luar lebih dominasi. Kadang-kadang teman masuk ngeritik kulkas kita, kita kepanasan, akhirnya minta ganti. Teman kita datang ngeritik kursi kita, akhirnya juga minta protes ke suaminya ganti kursi mejanya. Dan yang lainnya, sampai Masya Allah bentuk rumahnya atas usulan mertuanya. Isi perabot rumahnya teman-temannya, sampai memilih sekolahan pun atas usulan adik kakak atau pamannya. Ini warna rumah tangga gak bagus. Sehingga jangan dibiarkan siapapun orang gampang keluar masuk, karena itu merupakan suatu hal yang negatif, tidak semuanya baik. Jangan melampaui batas, artinya ketika kita dakwah juga jangan terlalu strength, jangan terlalu kita itu memaksa, terus kemudian bijaksana antara kita memuji dengan mencoba untuk mengkritik, antara memberikan sanksi dengan hadiah. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bijaksana kita memberikan hadiah. Hadiah itu macam-macam, ada nasihat, ada haji, ada umroh kita kasihkan ke anak kita, ada hadiah dikasih janji untuk rihlah atau jalan-jalan, ada lagi hadiah-hadiah yang sifatnya mendidik, yang lebih bagus lagi menumbuhkan ibadah ketakwaan, umpamanya nanti kalau kamu bagus hasil nilainya, saya akan umrohkan. Masya Allah, itu merupakan suatu hal yang baik. Namun, tolong dicamkan, jangan sampai anak nanti juga dikit-dikit karena hadiah, dikit-dikit karena termotivasi hadiah, sehingga belajarnya enggak ikhlas, sampai ketika meningkatkan kebaikan-kebaikan seperti rajin sholat, menambah hafalan, hanya pamrih hadiah. Jangan, kita motivasi ikhlas penting, mencari ridha Allah itu penting. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kiat meningkatkan ilmu agama di tengah keluarga. Langkah yang pertama, mengadakan kajian rutin. Ini usahakan kajian-kajian rutin di tengah keluarga. Kita adakan, ya caranya ibu-ibu, bisa saja kita undang 3-4, jangan banyak-banyak. Ya syukur-syukur, alhamdulillah, Masya Allah kanan-kiri kita ini sudah pada ngaji, ya ikhwan-ikhwan kita. Nah kita kumpulkan 4-5 keluarga untuk ngaji di rumah kita sebagai motivasi anak-anak kita, istri-istri kita, itu caranya. Terus kemudian menghafal Al-Quran, ya, anak-anak kita, kita motivasi istri kita juga, keluarga kita menghafal Al-Quran. Dan di sini saya akan kasihkan tips menghafal Al-Quran yang baik. Satu, usahakan belikan mushaf yang permanen, ya, standar. Seperti ini mushaf Madinah. Ini usahakan jangan ganti-ganti. Kalau seandainya rusak, beli macam seperti ini. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu kita kuasai makhrajnya, tajwidnya, sekaligus tartilnya, cara membaca. Dan tolong ibu-ibu, membaca Al-Quran jangan ikut-ikutan, jangan niru-niru. Ada yang niru, Syekh Sudais. Enggak benar. Ya, nanti giliran naikin suaranya, putus. Akhirnya apa? Ya, habis suara saya. Ya, jangan. Keluarkan suara alami, ya. Kemudian setelah itu kita mulai dari ayat-ayat surat-surat yang pendek. Otomatis kita dari juz 30. Nah, kemudian sebelum menghafal kita pandang mushaf ini kurang lebih 5 menit. Ya, kita lihat ayat itu dari mulai ayat pertama sampai tengah sampai akhir, bukan nanti setelah itu pindah, ya, enggak ada. Maksudnya di sini untuk menghafali posisi-posisi ayat. Nah, dari situ nanti ketika saat hafal kita sudah bisa menggambarkan, oh ini ayat awal, ini ayat pinggir, ini ayat tengah, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan ketika saat mengingat, saat lupa di tengah-tengah hafalan. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya, ulangi per ayat itu minimal 20. Apalagi ayat-ayat yang panjang itu jangan sampai kurang dari 20. Ya. 20. Kita ulangin terus, ya. Satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Terus kita ulangin. Karena ini rada panjang, tapi kalau Ar-Rahman itu enggak usah 20 kali, ya. Apalagi Yasin, enggak mungkin itu 20 kali, cukup sekali. Nun cukup sekali, ya. Ya. Ini kita ulangin. Nah, nanti kalau sudah kita mendapatkan 5 ayat, jangan tambah lagi sebelum bisa nyambung. Contoh Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Kita tambah, kalau sudah mendapatkan 10, jangan nambah sebelum kita bisa merangkai 1 sampai 10. Tapi ibu-ibu tolong diperhatikan, seandainya satu halaman itu sudah lebih 10 ayat, jangan mematok 10, yang penting satu halaman. Itu kita hafal. Contoh, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad dhalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan seterusnya, kalau kita sudah sampai halaman ngelontok di luar kepala, betul-betul lepas seperti Imam Abu Zur'ah bu mengatakan saya hafal 200 ribu hadis seperti orang hafal Qul huwallahu ahad. Nah, baru pindah halaman berikutnya. Ya, terus seperti itu. Nah, nanti caranya kita untuk murojaah, untuk supaya mempertahankan hafalan ada beberapa cara. Satu, kita gunakan untuk sholat. Duhur 5 ayat, ya kan, dapat 10, asar 5 ayat, lumayan. Permasalahan kita kadang-kadang maaf terjebak pada rutinitas. Kadang duhur inna kulhu, asar inna kulhu, sampai subhanallah, ayat yang paling dicintai oleh orang Indonesia, inna atayna sama kulhu. Kenapa? Membantu cepat selesai sholat. Akhirnya apa? Itu aja. Bukan kita meremehkan surat, kita bukan meremehkan Al-Quran. Capek sendiri kalau inna kulhu, inna kulhu. Kalau kadang-kadang masya Allah mau tahajud saja baru 4 rekaat sudah kehabisan bahan surat ente. Nah, ini kasihan. Ya, kalau memang enggak bisa 30 juz, minimal juz 30. Nah, gitu Bu ya. Kalau enggak bisa 30 juz, juz 30 ya. Amma yatasa'anun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtanifun kalla say'lamun thumma kalla say'lamun alam naj'alil arda mihada. Kita ruku, nanti rekat kedua tambah 5, kan lumayan tuh rata. Ya, begitulah selanjutnya. Apalagi masya Allah kita qiyamul lail, masya Allah 11 rekaat. Insya Allah dengan cara seperti itu hafalan yang kita hafal itu awet. Karena gini Bu, ngafalin itu mudah, yang sulit adalah mempertahankan. Orang bisa loh Bu ngafalin satu surat itu sehari, tapi mempertahankan setahun belum tentu bisa. Caranya tadi, kita gunakan untuk sholat, tahajud, kita gunakan untuk ini, atau kita adu. Nah, nomor 2 kita adu. Caranya sebelum lomba ya, kalau nanti kita ikutkan lomba anak-anak kita nanti solusinya untuk supaya menyemangati pendidikan ilmu, kita adu. Ya, umpamanya kita sekarang coba mas atau mbak, sekarang saya akan ngapalin surat Al-Waqi'ah, tes ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Terusin mbak. Nah gitu. Jadi kita ambil per ayat potongannya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yuzifun. Stop. Nah, kita ambil ayat lagi ya. Satu ayat yang summa innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukadzdzibun. Terus ayo. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Kalau sudah dites seperti ini diputus-putus lancar, udah hebat. Orang itu kalau ngapalin lancar Bu, belum tentu ketika dipotong-potong per ayat gini apal. Apalagi kadang-kadang ada ayat yang mirip-mirip. Contoh aja di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu basirum bima ta'malun. Ayat lain Allah mengatakan Allahu bima ta'maluna basir. Nah, ini sering terjadi. Wallahu khabirum bima ta'malun, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini sering nyampur-nyampur. Oke. Sekarang kita masukkan selanjutnya menghafal hadis-hadis. Nah, ini ibu-ibu, ada teknik untuk menghafalkan hadis keluarga kita. Bikin aja semacam papan tulis. Nah, papan tulis itu paling sering dilihat masuk keluar. Setiap seminggu sekali kita copy ya, kita fotokopi satu tulisan besar hadis. Kita awali dengan Arba'in Nawawi saja. Minggu ini innamal a'malu binniat, kita tempelin. Insyaallah kita suami anak setiap hari keluar masuk membaca innamal a'malu binniat. Daripada kita menghafalkan susah-susah tiap saat kita cek ini, tulis saja. Ya. Apalagi kalau bisa ditulis di depan pintu. Ya. doa-doa yang susah dihafal itu. Itu caranya menghafal hadis. Dan kalau bisa juga kita daftarkan tahfidz di beberapa tempat di lingkungan kita atau pondok pesantren tahfidz. Nah, ini adalah salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja ikhwan-ikhwan yang tidak bisa memondokkan anak. Ini ada solusi. Kita sekarang coba bikin kesepakatan di antara teman-teman kita yang ada di kampung itu mendirikan pesat. Apa itu pesat? Pesantren Sabtu Ahad. Nah, pesantren Sabtu Ahad itu enggak usah mulu-mulu. Ajarin aja 4 materi. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sudah selesai. Jadi enggak usah mulu-mulu. Nah, terus nanti dipertajam akidahnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya tahfidznya. Ya, kita urunan 200 ribu, 100 ribu, kalau bisa ngumpul 20 orang sudah berapa? Udah kita datangkan guru. Di masjid, masjidnya makmur, kita gunakan untuk tahfidz, masya Allah. Bahkan bu, di Saudi itu gak ada pondok pesantren. Bahkan gak ada pondok pesantren, tahfidz gak ada. Yang ada, setiap masjid itu difungsikan sebagai markas tahfidz. Makanya lihat lulusannya itu. Ya, anak-anak yang menjadi qori hebat, karena termotivasi. Dan gurunya pun dicari yang bagus, ya. Bukan sekarang kadang-kadang gajinya seadanya, gurunya seadanya, kadang sambil jualan, ya. Giliran ngaji keliru pun baksonya dibawa, bukan catatan ngajinya. Jadi bubar gajiannya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, berkunjung ke rumah da'i. Nah, untuk memotivasi ilmu, keluarga kita sesekali kita ajak kunjungan ke rumah masyayikh. Syukur-syukur sedang umroh kita ajak bareng-bareng silaturahmi ke masyayikh di Mekah Madinah. Kalau di sini kita ajak kunjung ke rumah ustaz yang lainnya, supaya apa? Disambil silaturahmi kepada orang soleh, mendapatkan panutan. Ketiganya, memberikan masukan-masukan, terutama di sini mungkin sang suami kesulitan untuk mendakwai istrinya jilbaban. Udah pesan aja ustaz, nanti saya datang, tolong deh itu pesan ke istrinya, nanti pasti ketemu istrinya, tolong nanti dikasih pesan-pesan jilbaban lah. Atau suaminya yang nakal, ya bilang sama mbak ini istrinya, mbak tolong sampaikan ke ustaz ya, nanti suami saya ini kan sedang pacaran lagi. Apa mbak maksudnya? Ya pokoknya pacaran lagi lah, nanti tolong kasih masukan-masukan ya. Udah, atau mbak suami saya itu ngerokok supaya berhenti gimana? Kalau saya gampang bu, kasih aja rokoknya racun tikus, berhenti total itu. Insya Allah seumur hidup sudah gak akan kerokok. Ya, itu. Iya, diolesin aja racun tikus ya. Terus kemudian hadirin sekalian, ya. Selanjutnya menggantungkan sarana informasi penting di umpamanya keluarga kita besar, di depan pintu ada kajian digantungin di depan pintu, bukan open close tapi kan kajian hari Senin di sini, masya Allah masuk. Bahkan bu, untuk merubah suatu watak itu bagusnya seperti ulama pernah memiliki sifat serakah sekali, ditulis di pintunya jangan serakah, hilang itu. Begitu juga kita bikin. Kalau kita punya penyakit bakhil, tulis di pintu, jangan bakhil. Sampai hilang baru dicopot. Kalau bisa ditulis, wahai Prapti, umpamanya, kamu jangan bakhil, jangan suka ngosip orang. Nah gitu, tulis di pintunya, hilang kok. Kalau sekarang umpamanya sifat jeleknya, suka nyolot sama orang, suka ini, tulis. Atau bisa belum bisa mengamalkan sunnah, umpamanya mau dipoligami suami enggak bisa, tolong jangan menolak poligami, tulis besar gede. Tuh pingsan deh udah. Iya. Terus kemudian selanjutnya sampaikan isi ceramah nasihat. Nah, ini suami, ini sebetulnya kalau ada suami. Suami-suami itu kalau ngaji umpamanya anaknya istrinya enggak ikut, kasih kesimpulan kajian. Dengerin khutbah di masjid, kasih kesimpulannya. Dengerin kajian ini, kasih kesimpulan, minimal ada diskusi ya. Bu, sini bu, kita sampaikan hasil taklim tadi bagus sekali. Nah itu, apa? Pokoknya tadi bagus sekali. Katanya poligami itu sunnah, kurang ajar. Gitu. Terus kemudian menyekolahkan anak ke tempat mengikut sertakan anggota keluarga dalam perlombaan. Nah ini ibu-ibu. Jadi apalagi ada lomba tahfidz nanti mudah-mudahan setelah selesai masjid Allah ini Raudhatul Jannah ngadakan tahfidz level kepri, level provinsi gitu ya. Nah anak-anak kita ikutkan, targetnya bukan menang, yang penting motivasi. Selanjutnya juga menyekolahkan anak ke pesantren, ke ma'had. Tanamkan cinta kepada kitabullah. Melatih manajemen waktu, tidur anak, masuk keluar rumah, main. Ini kita harus atur waktunya. Kemudian menyiapkan kajian mingguan khusus wanita. Mendampingi anak dalam kegiatan menuntut ilmu, kita anterin. Ke TPA kita anterin, ya jangan sampai nitip, kadang-kadang bayarnya jarang, nitip lagi daftar. Mengunjungi majelis ilmu dan menyiapkan guru khusus ke rumah kalau memang mampu. Nah sekarang ibu-ibu, langkah selanjutnya melengkapi sarana untuk memperkaya ilmu agama dengan cara apa? Satu, buatlah perpustakaan keluarga. Ini ya, jangan sampai rumah gede, rumah indah, gak ada perpustakaannya, tapi ada video, ada untuk TV-nya besar, tapi gak termanfaatkan untuk dakwah. Kita bikinkan perpus. Dan juga sarana pendidikan visual tadi, daripada nanti TV-nya macam-macam acaranya, kita sulap aja. Pertama kita setel stasiun semut ya, itu ya, keluar semutnya itu loh. Nah kita ganti video sifat sholat Nabi nih nak, kalau ingin tahu sifat sholat Rasulullah. Ini masya Allah ada pahlawan Muhammad Fatih. Minimal kita kenalkan, kalau memang mereka jenuh, ada dunia flora fauna. Anak subhanallah, coba bayangkan anak kita jadi apa bu? Kalau tontonannya Tom Jerry, sekolahnya diajarin cerita kancil nyolong timun, ya sudah, hancur anak kita. Makanya perpustakaan, nah perpustakaan ada kapling-kaplingan, ada buku untuk ayah, ibu, ada buku untuk anak-anak, terutama majalah mingguan atau bulanan sendiri, sehingga anak kita, dan tolong disetel kalau memang rumahnya memungkinkan. Perpustakaan itu enak dibuat main anak, sehingga disitulah dia bermain, disitulah dia mungkin coret-coret, disitulah dia mewarnai dan baca buku majalah, apalagi bapak ibunya mendampingi, subhanallah. Mengadakan perpustakaan audio visual, berlangganan majalah Islami, memilih buku-buku untuk keluarga, terutama pendidikan. Ibu-ibu, saya ingin tekankan, tidak benar bahwa yang perlu membaca buku-buku pendidikan adalah ibu guru yang atau bapak guru yang ngajar di sekolah. Semua kita ini wajib membaca buku tentang perkembangan anak. Anak umur 1-4 kayak apa? Karakternya, psikologinya, 4-8 bagaimana? 8-17, 17-25. Disinilah kita akan bisa lebih menghadapi anak. Kadang-kadang anaknya punya kebiasaan ngompol aja bingung. Menghadapi anak suka main air aja bingung. Menghadapi anak seneng main di pasir bingung. Kenapa? Gak belajar ilmu perkembangan dan juga pendidikan. Dan perlu diketahui bu, namanya anak umur 1-4 sampai umur 5 deh, itu yang disenengin itu paling air sama pasir. Makanya jangan gundah kalau anak suka main air, cuman diarahkan. Anak coret-coret rumah, masya Allah, kadang-kadang dindingnya berubah kayak rumah TK ya. Nah ini kita jangan sampai gundah, tapi jangan dibiarkan, bikin ruangan khusus. Nah sekarang menanamkan amaliyah dalam ibadah. Nah sekarang bagaimana cara praktis, langkah praktis menanamkan gemar ibadah di dalam keluarga kita, terutama anak kita. Pertama, memerintahkan ibadah dan memperbanyak amal soleh. Contoh aja bu, ibu kalau ingin menanamkan anak itu supaya dermawan, gampang. Sekarang ketika ada pengemis, kasih aja duit 500.000. Nih kasihkan sono ya. Itu ya 1.000 lumayan ya kan, infak itu kan yang paling banyak di kita kan gambar pedang Patimura itu, masjid aja banyak itu, makanya nggak jadi-jadi. Kayaknya orang Islam itu lucu bu, kalau diajak infak alasannya, pak saya itu kalau infak banyak nggak ikhlas, kalau kecil ikhlas. Kapan selesai itu masjid? Masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas. Orangnya butuh ikhlas, gak butuh duit. Nah, baru itu jadi. Caranya, keluarin duit paling gede di dompet. Ini Anda gak kota infak? Nah, keluarin yang paling gede. Jangan dicomot. Ya, gambar lagi pasti murah. Habis. Selanjutnya, sholat juga begitu. Ajak aja ke masjid. Atau ibunya lagi sholat, ayo. Samping saya sholat, ya. Walaupun sekarang kadang-kadang masuk habis takbir langsung nyungsep anak. Biarin aja, namanya aja anak. Ya, kadang-kadang takbiratul ihram langsung sujud. Karena anak itu umur-umur apalagi di bawah 4 paling takut ruku. Khawatirnya jungkel dia. Makanya rata-rata lihat aja Bu, anak-anak yang umur itu paling enggak mau ruku. Habis Allahu Akbar langsung sujud. Itu anak. Terus mengajak keluarga dalam kegiatan buka puasa bersama. Masya Allah, syukur-syukur ada waktu Ramadan ini sebentar lagi. Kita ada ajarin, bukan hanya makan. Ayo sekarang berdoa. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqa sabatal ajr insyaallah. Cara makannya pakai tangan kanan, terus cara memulainya juga, menu-menu makanannya Rasulullah kurma dulu, habis itu air, habis itu sholat, sehingga terdidiklah secara otomatis. Mengajak keluarga untuk berziarah. Ya, ziarah itu macam-macam. Bukan ziarah, ini ziarah kubur juga bisa. Tapi jangan pakai rihlah. Kita ajak ziarah juga ke tempat-tempat kena musibah. Bu, ternyata efektif sekali untuk melembutkan hati anak. Ya, kita sesekali kita ajak ke tempat umpamanya pengungsian karena musibah gempa. Kita ajak ke tempat-tempat miskin, ya, pemulung, sambil kita bawa santunan. Itu Masya Allah, efektif. Jadi anak jangan diajak mall permainan, nanti akhirnya keras itu. Sekali ajak ke tempat pemulung, sambil bawa bingkisan 4-5, nah, kemudian dia yang ngasihkan. Mengajak berlomba-lomba sholat di shof yang pertama. Keluar untuk ibadah, dianjurkan ibadah bersama, pergi umroh, pergi haji, mengajarkan zikir, sediakan buku agenda, mendorong anak sering berdoa, mengajarkan ruqyah syar'iyah, ini juga penting, ya. Memuliakan ayat-ayat Allah, kalau ngelihat Quran berserakan, yo ambil tuh, hormati tuh mushaf. Mengajari berziarah kubur, ini tentang bagaimana kita membangkitkan ibadah. Nah, pentingnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, di sini ada yang salian mempertebal amalia dalam hal muamalah. Tadi ibadah. Sekarang muamalah apa? Mendekatkan keluarga dengan kehidupan para ulama. Nah, sering anak-anak itu diceritakan ceritanya Abu Bakar, ceritanya Umar. Jangan cerita film horor aja terus. Aneh kadang-kadang kita diceritain kuntilanak, Wewe Gombel, Sundel Bolong, kalau enggak gitu Harry Potter. Harry Potter itu kuntilanak bule, ya. Ini akhirnya rusak pemikirannya. Ceritakan aja banyak kok, Masya Allah, 1001, ya, bukan cerita 1001 malam, 1001 cerita di dalam Al-Quran, kepahlawanan Rasulullah ketika perang Badar, Rasulullah ketika perang Uhud aja udah nggak habis kok. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ribuan sahabat. Cerita keulamaannya Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana dia dipenjara keluar masuk, bagaimana dia berdakwah sampai tidak menikah, bagaimana karyanya begitu banyak. Imam Nawawi, Masya Allah, makan cuma sekali dalam sehari, itu pun roti kering. Nah, ini kita ceritain ke anak kita, supaya bangkit dia untuk menjadi orang baik dan mencontoh figur-figur itu di tengah masyarakat dalam bermuamalah. Ya, kalau cerita ibu buat target, anak sekarang ini saya cerita untuk menekankan keikhlasan. Saya cerita sekarang untuk menekankan kejujuran. Saya cerita sekarang untuk menekankan kedermawanan. Ya, kita cerita aja Zubaidah, Masya Allah. Zubaidah itu siapa, Bu? Ya, gak ngerti. Saya kira pada paham. Oh, semangat duluan. Zubaidah adalah istri Harun Ar-Rasyid, Masya Allah. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, tidak ada wanita paling sempurna di kalangan Abbasiyah selevel Zubaidah. Dia sangat dermawan membangun pengairan dari mulai Taif sampai Arafah untuk mengairi orang-orang yang sedang wukuf. Itu panjangnya lebih dari 125 km, Bu, dengan biaya sendiri. Asma binti Abu Bakar sama Aisyah berlomba-lomba dalam infak, tapi caranya berbeda-beda. Asma itu selalu ngumpulkan uang kalau sudah banyak diinfakkan. Aisyah enggak pernah ngumpul, selalu kalau punya diinfakkan. Kasih cerita seperti itu anak kita. Ya. Selanjutnya dari salian, jauhkan dan ingatkan keluarga dari hal-hal yang haram. Rekreasi bersama keluarga, bersama orang lain, keluarga-keluarga soleh. Nah ini usulan Bu ya, ini hanya usulan. Sesekali Ibu sepakat sama 5 keluarga, 6 keluarga ngajak ke rekreasi. Ya, kita sering di Jakarta itu ambil, ayo sepakat 5, bahkan kadang-kadang 10 keluarga ngadakan ke Anyer. Kita bikin programnya, kita set dengan baik untuk acara anak-anak sendiri, bapak-bapaknya sendiri, ibunya sendiri, jadi kebentuk. Dan Masya Allah acaranya di pinggir laut, kan? Makanya kalau nanti ada apa-apa langsung ke lautan enak, kan gitu. Itu termasuk bunuh diri, gitu, kan gitu. Itu. Ya, nah dari situ subhanallah banyak hal-hal yang kita dapat, tukar pikiran, yang penting jangan tukar istri ya, na'udzubillah. Selanjutnya dari salian, mengajak anak bergaul dengan orang tua yang bijak. Nah kita ajak Masya Allah ke orang-orang tua, dikenalkan. Dan ibu-ibu, anak-anak yang minder, di antara solusinya adalah sering kita ajak main ke orang-orang soleh. Dan kalau ada tamu ke rumah disuruh ajak ini salaman, dikenalkan. Biasanya anak itu minder sejak kecil, itu udah ketahuan. Biasanya Bu, anak itu kalau punya mental minder, kalau ketemu orang sembunyi di balik bokong kita. Itu biasanya sembunyi di belakang ibunya. Kalau ketemu orang nangis. Nah itu sebetulnya itu penyakit biasa, tapi kalau dibiarkan sampai gede repot. Makanya dikasih cara. Apa? Kalau ada orang datang kita suruh salam, ayo salaman. Gak mau biasanya lari. Nah kita sekali gagal, 2 kali, 3 kali, insya Allah sukses. Melengkapi sarana untuk memperkaya ilmu, selanjutnya berdakwah dengan etika dan akhlak, melatih anak untuk infak, siapkan kota amal di dalam rumah. Nah terutama apalagi sekarang Al-Jannah ini, Raudhatul Jannah ya, sedang membangun. Anak-anak ini dikasih aja kaleng satu-satu, masukin 100 rupiah, 500 rupiah, gak apa-apa. Ayo latihan infak, nanti kalau udah penuh kasih ke masjid, biar jadi itu masjidnya. Gak kayak kapal pecah, itu kan gitu. Itu kan kayak kapal Van der Beek tuh, Mas Ian. Nah nanti kalau udah jadi kayak Makkah Madinah, itu kan gitu. Itu Masya Allah, sampai ada yang melakukan jumputan ya. Jadi di Jakarta itu sekarang ada ikhwan lagi membuat ATM beras. Masya Allah. Ternyata hebat banget. Ini kalau dibuat nanti di depan Masjid Al-Jannah bagus. Jadi orang fakir miskin itu dikasih ATM. Setiap hari bisa ambil beras. Dengan persis seperti ambil uang tapi keluarnya beras. Belum begitu, 2 kilo itu. Nah masing-masing satu miskin dikasih jatah, bisa 2 kilo, bisa 1 kilo, masuk. Nah kita isi aja tiap minggu sekali. Dan itu mesinnya juga tidak aneh, alhamdulillah yang menemukan ini ikhwan sendiri. Ya kemarin sudah diadakan launching dan cukup menarik. Nah ini nanti akan ditanamkan di seluruh tempat-tempat strategis, seperti kalau di sini, Masya Allah, di Raudhatul Jannah. Nah ini kita urun. Anak-anak kita nanti kalau seandainya ada ATM beras, ayo kamu kumpulin setiap bulan sekian beras. Ini ngelatih anak kita untuk dermawan. Ajarkan untuk menjauhi tindakan mubazir. Nah ini Bu, Masya Allah ya. Berbagi dengan tetangga, sama tetangga juga senyum, sapa salam, sopan santun, 5S dihidupkan ya. Senyum, sopan santun, senyum, sapa salam. Itu kalau bisa dibikin prinsip di rumah, 5S hidupkan. Sopan santun, senyum, sapa salam. Ajarkan tindakan mubazir, jangan sampai ini dibuang-buang, ayo habisin, kalau enggak dianterin ke tetangga yang miskin dan yang lainnya. Jangan asal buang ya, kalau barang-barang limbah masih bisa dimanfaatkan, apalagi ada sekolah-sekolah yang Masya Allah membuat kreativitas dari barang-barang limbah, itu positif itu sebetulnya, bukan hanya memanfaatkan tapi ngajarin anak supaya enggak mubazir. Ajarkan untuk berbagi uang yang dimiliki. sebagian buat jajan, sebagian diinfakkan, mengajari untuk mencintai binatang, ya tidak harus memelihara. Bagaimana subhanallah Rasulullah mendukung dan sangat apresiasi terhadap Umar yang memelihara burung sampai diberi nama Nughair. Melatih menjadi dermawan, menyantuni fakir miskin, mengunjungi orang-orang yang terkena musibah, tadi yang saya kasih contoh, melatih sabar dan qanaah, mupuk cinta kepada keluarga dan kerabat, membagi tugas dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Ya, di tengah keluarga ini dibagi-bagi, ada yang nyuci piring, latihan, tidak harus selesai semua, biar latihan, ada yang ikut nyuci baju, ada yang nyapu, sehingga tahu kerjaan. Kadang-kadang Masya Allah maaf, anak kita itu umur 8 tahun aja macak baju gak bisa, pipis gak bisa. Ini keliru TPA-nya dulu, PAUD-nya itu gak lulus. Makanya di Nusalian, di beberapa negara Eropa, itu yang paling diutamakan kemandirian. Mandiri masuk toilet sendiri, buang pipis sendiri, buang hajat sendiri. Bahkan ujiannya itu naik tram sendiri, naik bus sendiri, naik kereta sendiri. Tapi di sana infrastrukturnya terbangun dengan baik. Kalau di sini ya hilang anak kita. Selanjutnya di sekalian, mengunjungin, mengajari, membiasakan bersilaturahmi ya. Mengunjungi untuk mengamati sekolah, perilaku siswa. Nah ini penting anak ibu-ibu, yang anak-anak kita ingin masukkan pesantren, kok belum siap, itu sesekali sejak umur kelas 4, syukur-syukur kelas 3, itu sudah diajak pesantren. Dan jangan pesantrennya yang kumuh, bikin anak kaget. Yang pesantren inilah, pernah ada pesantren itu bagus awalnya. Anak itu pertama ke situ langsung keadaannya banjir, kapok gak mau ke situ. Makanya dia dicari suasana yang bagus, diajak, Masya Allah, pesantren ini begini, temannya begini, dikenalkan minimal dunia belajar tahfidz dan belajar bahasa Arab itu seperti itu. Memberi mengetuk perasaan dengan surat. Nah ini juga kalau dari kejauhan ternyata Masya Allah, SMS ya, dari email-email, surat-surat yang kita berikan kepada anak kita itu pengaruh, Bu. Makanya jangan segan-segan SMS memberikan satu nasihat-nasihat, memberikan nasihat dan melakukan rapat keluarga, musyawarah, menebar kebaikan dengan hadiah ya. Syukur-syukur ada lomba kecil di tengah keluarga, kita berikan hadiah ya. Saling memberi nasihat jika anggota keluarga bepergian, terus memantau keluarga saat berjauhan, mengadakan silaturahmi, memberikan contoh cara berbakti kepada orang tua, menggantungkan cambuk di rumah sebagai peringatan. Rasulullah itu kalau sekarang ya digantungin cambuk ya, model kayak cambuk-cambuk yang pendek itu, enggak usah panjang-panjang, untuk memberi peringatan aja. Menceritakan tentang musibah yang dialami. Terus menghibur sambil mempertebal iman, ya sampaikan kisah cerita nyata yang menggugah, buat lomba antar anggota keluarga, jangan lupa untuk rihlah, membuat permainan hiburan interaktif, mendengar radio, ya alhamdulillah sekarang radio TV yang Islami juga sudah banyak, memanfaatkan waktu senggang di dalam kendaraan, mengasah hobi yang mendukung. Contoh aja, saat kita mudik jauh, adakan aja lomba kecil di dalam mobil. Masya Allah, pertanyaan gak usah berat-berat. Ayo, 1 + 1 berapa? Nah itu kelas TK. Nah kalau 1 - 1 berapa? Itu SD. 1 / 1 = 2 ada berapa? Dikurangi 10. Nah bingung itu. Itu untuk mahasiswa yang jurusan filsafat. Dengan gitu. Mendapatkan waktu senggang di dalam kendaraan, mengasah hobi, menyampaikan kisah hikmah, mengisi waktu libur dengan rekreasi ilmiah, bercanda untuk mencarikan suasana, memakai alam bersama keluarga, ya, memaknai alam. Ini rihlah, ini tarbawiyah, menyertakan keluarga. Sebetulnya masih banyak beberapa teori tentang bagaimana kita menghidupkan dakwah dan teknik-tekniknya, pendidikan. Itu saja yang bisa kita sampaikan karena waktu. Ini ada waktu untuk tanya jawab kurang lebih 1 menit. Mohon perhatian, ada mobil Avanza BM 1042 JM, tolong dipindahkan. Avanza BM 1042 JM, tolong dipindahkan. Silakan Ibu-ibu. Pertanyaannya yang mau diajukan, karena setelah dari sini kita langsung ke airport, pesawatnya pukul 12 lewat 5 udah berangkat. Jadi enggak bisa lama-lama. Silakan langsung aja Bu, yang bisa langsung lebih baik. Ibu yang langsung bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lainnya diperhatikan. Afwan Pak Ustaz, kami kan baru mengaji ini atau mendapat hidayah sunnah ini baru. Sementara anak-anak kami sudah remaja. Dan amat sulit bagi kami untuk mendidik mereka seperti as-sunnah ini. Kadang-kadang kita melarang menonton TV, dan kita bikinkan channel-channel agama, tapi mereka bisa merubah sendiri. Bagaimana kiatnya Pak Ustadz kalau menghadapi remaja-remaja seperti ini? Afwan. Saya kurang paham pertanyaannya, untuk ngadepin anak ya Bu ya? Iya Pak Ustadz, yang sudah berusia remaja. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, masih remaja? Iya remaja. Baik, ibu-ibu, memang paling berat adalah kita memutus lingkungan dia. Dan itu syarat keberhasilan. Di mana saja anak remaja itu rusak karena lingkungan. Lihat aja ibu, ada orang yang membunuh 100 orang. Nasihatnya ulama itu disuruh apa? Pindah. Makanya sekarang ini anak harus diputus dari lingkungan yang dia rusak. Kemudian harus ada ganti teman yang baik. Teman yang baik. Lalu yang tidak kalah pentingnya, biasakan berpikir, berpola hidup bersih. Mendidik menjadi berani dan bertanggung jawab. Menjaga dan menghormati hak orang lain. Ya, melatih anggota keluarga kita keterampilan sehingga dia sibuk dengan hal-hal yang positif. Itu ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ini yang masuk aja. Bagaimana cara menghadapi anak pengguna narkoba yang sudah kronis, Masya Allah. Ini masih didengar gak gue ya? Masih lanjut gak? Didengerin ya Bu ya, ini ada narkoba nih Bu. Si anak sadar betul perbuatannya itu dosa dan melukai hati orang tua dan istrinya, tetapi tetap saja melakukan. Gini Bu, rata-rata pecandu narkoba itu memiliki sifat dan memiliki pribadi ganda. Karena ada dunia normal, ada dunia maya buat dia. Saat dia bernge-play dan bernarkoba, berpesta refora, itu dia di dunia narkobanya. Nah janji-janji ini hanya janji di dunia faktanya dia. Oleh karena itu, ketika saya berdakwah dan menerapi orang narkoba, yang paling tersulit lagi-lagi yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana pecandu narkoba ini tidak kembali ke lingkungan dan lingkarannya. Sebetulnya untuk menyembuhkan kecanduan narkoba sangat mudah. Baik terapi modern maupun yang konvensional maupun yang tradisional. Cuma sekarang bagaimana tidak kembali ke komunitasnya, kembali ke temannya itu yang repot. Bahkan ketika saya dakwah di penjara, banyak orang tua yang menginginkan anaknya gak keluar dulu dari penjara. Lucu kan? Rata-rata orang itu kalau di penjara kan pengen cepat keluar. Kecuali penjara narkoba. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mental, tidak kuat ngadepin lingkungannya. Karena balik lagi. Nah kalau gitu saya cuma itu aja. Bagaimana terapi bareng-bareng untuk tidak kembali ke lingkungannya, untuk tidak kembali ke temannya. Itu aja, bukan terapi narkobanya itu gampang sekali. Kalau saya nerapi itu saya bekam 3 kali aja kepalanya dimasukin air 3 kali sembuh itu. Ya dicungkelin aja 3 kali, syukur-syukur dimasukin semua badannya, keluar langsung menggigil-menggigil itu, habis itu diminumin air kelapa, syukur-syukur kelapa hijau itu sembuh. Habis itu muntah-muntah, dilakukan aja itu selama seminggu, hilang reaksinya. Cuma yang susah adalah kembali ke komunitasnya. Berapa persen zakat dari hasil buah sawit? Kalau sawit ini masuk perdagangan dan perdagangan itu 2,5%, dihitung dari nilai harga emas dan 85 gram emas ya Bu ya. Kalau hasil kelapa sawit itu sudah senilai 85 gram emas ke atas, maka keluarkan 2,5%. Karena selama ini saya membayar 10%. Ini bukan pertanian. Walaupun memang nampak pertanian, tetapi di sini adalah bisnis perdagangan. Karena ada opa, ada karyawan, ada pajak, ada macam-macam. Ya. Gimana caranya saya bisa mendapatkan CD dan buku? Ya, sebetulnya ada buku-buku yang kiat praktis untuk mendakwai keluarga, itu kita ada penerbit Imam Boncol. Insyaallah nanti ada teleponnya itu. Bisa di-download di atau diintip di website www.imamboncol.com. Ustaz, di rumah kami masih ada alat musik piano. Ya, dua dijual. Nanti hasil penjualannya digunakan untuk beliin papin Masjid Raudhah. Itu caranya. Musik piano, walaupun sudah lama tidak dibuka, dimainkan, tapi rasanya mau dibuang atau dikasih, dijual, tapi jualnya sama orang kafir ya. Ini dalilnya dari mana? Pernah Umar bin Khattab dikasih hadiah Rasulullah baju sutra. Ya Rasulullah, bukankah sutra enggak boleh saya kasih bukan untuk kamu pakai, tapi untuk kamu hadiahkan ke saudara kamu masih kafir atau kamu jual ke mereka. Ya. Saya mau tanya cara mendakwai orang yang tidak mau sholat dan tidak mau memberi nafkah. Waduh, lengkap banget ini. Hadirin sekalian, sholat ini kayaknya suaminya kayaknya ya. Kalau suami ini memang berat posisi istri mendakwai. Walaupun begitu, jangan sampai kita itu putus asa. Langkahnya, kita ajak komunikasi tapi jangan kesan guruin ya. Tolong dicamkan. Ibu biarpun sudah ngaji lama, jilbabnya panjang, suami sesat, jangan sekali-kali guruin. Caranya kita bertanya, diskusi enak. Atau yang kedua, kita suruh minta saudara-saudaranya yang sudah sholat, sudah bagus, untuk menegur dia, memberikan nasihat dia. Atau sesekali kita ajak tadi ke rumah ustadz untuk supaya dinasihatin. Atau kita belikan buku dan yang lainnya, atau di rumah dipasang radio roja. Tapi kadang-kadang namanya suami menang ya. Ada istrinya dimarah-marahin. Ini emang rumah apa masjid? Marah. Masa tiap hari Quran? Nah ini sabar ibu ya. Jangan sampai kita down drop terus saja bismillah. Adakah dijual kitab yang Ustaz ajarkan kepada? Ya insyaallah anda. Ini lagi mau dicetak. Ini tadi cuplikan dari yang kita proses lagi diedit. Jika ada undangan makan dan dalam rangka syukuran, tapi di dalamnya ada musik, karaoke, apakah kami boleh mendatanginya? Ya boleh, asalkan mau masuk neraka. Itu. Jelas hadirin sekalian, Anda tidak akan bisa melakukan apa-apa di sana. Toh makan. Apalagi di sini ada musik karaokean. Mau nyanyi kucing garong, Ibu? Oleh karena itu, perkumpulan majelis undangan seperti ini tidak wajib didatangin, bahkan haram. Ustaz Afan, apa itu kitab kuning? Ya kitab warnanya kuning. apa isinya? Ya macam-macam. Ada yang tentang akidah, ada tentang fikih, ada tentang akhlak. Tapi istilah kitab kuning secara khusus adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ini Syekh orang Banten yang sudah tinggal lama di Arab. Kemudian kitabnya itu jadi kajian di pesantren-pesantren. Kitabnya biasanya dicetak warnanya kuning. Itulah kitab kuning. Makanya kitab-kitab kita walaupun kuning enggak diakui kitab kuning. Terakhir, jangan tanya lagi habis ini. Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya silakan. Pak Ustaz, saya sudah menikah. Lah ngapain ngomong? Selama 21 tahun. Ya udah berarti udah tua. Dalam pernikahan ini kami sering bertengkar, syukurin. Ya, bertengkar dengan suami. Sudah sering mengusir saya dari rumah. Enggak kapok juga. Mengucapkan kata cerai, astagfirullah. Pisah kalimat yang senada dengan itu. Saya dan suami sama-sama tak tahu bahwa kata-kata cerai itu sah menurut agama. Terakhir saya baru mengetahuinya, saya sudah ditalak 2. Secara jelas dan yang tak jelas sudah berulang kali. Bagaimana dengan status saya? Ya tetap ibu statusnya. Gini bu, ya. Saya ingin kasih simple padat. Ibu mendapatkan ujian berat, tapi masih bisa bertahan, itu hebat. Menunjukkan ini adalah cinta, karena tanda-tanda cinta itu sering tengkar tapi gak pernah lepas. Sering tengkar tapi gak bisa pisah. Ini tanda-tanda cinta yang ke-8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ke-8 itu. Kadang-kadang Masya Allah ada keluarga suami istri gak pernah cocok, tengkar terus, cocoknya cuma satu, makan jengkol. Tapi gak pernah bisa pisah, subhanallah. Nah ibu alhamdulillah sekarang ibu bisa ngerti syariat, ngerti rumah tangga. Nah saya punya buku judulnya One Heart, Rumah Tangga Satu Hati Satu Langkah. Ini saya siapkan untuk rumah tangga yang sudah lama, aus, banyak karatnya, lumutnya. Insya Allah untuk ngilangin lumut karat itu lagi. Nah ibu sekarang pastikan kira-kira cerai ini berapa? Kalau yang jelas tadi 2, udahlah kita yakin 2. Berarti ada sisa 1, masih ada waktu. Nah caranya ibu segera datang ke ustadz untuk nasihatin suami istri ini. Tolong seperti ini, gak mau terus apa putus. Tapi ini sudah sayang 21 tahun. Ya, kenangan nostalgia itu gak mudah untuk dilupakan. Makanya diislah. Ya, kalau datang ke saya gampang. Telepon. Nanti konsultasi siapkan sehari, 2 hari. Nanti saya siapin racun tikus, bu. Itu, dan minumin suaminya. Itu, gitu. Nah, ini sekalian, dalam hal yang seperti ini, ibu rajin-rajin konsultasi, ngajak suaminya. Jangan konsultasi sendiri, repotnya itu sering. Yang masalah suami, tapi yang konsultasi istri, gak pernah selesai. Makanya caranya, coba dicari, ustadz datang bareng. Kadang-kadang gak mau ada teknik. Masya Allah bu, ini cerita kisah ya, mohon didengar dikit aja. Pernah ada seorang perempuan yang baru faham karena dengar kajian saya di radio, ketika itu radio bukan roja, datang dalam kondisi tangannya disetrika suami. Ya ketika itu saya gak bisa berbuat apa-apa kecuali tertegun. Masya Allah, Pak Ustadz, saya datang ke sini karena suami saya dari Jawa Timur, Ustadz juga dari Jawa Timur. Tapi saya gak sama kan bu? Iya gak sama, insya Allah. Alhamdulillah, terus akhirnya akalnya bagus itu ibu. Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz, saya itu ingin ngajak suami, tapi gak mungkin. Dia punya akal, Masya Allah. Dia mengundang saya, padahal gak ada undangan. Dia cari taklim di kampung itu. Dia cari taklim, subhanallah, saking pinginnya untuk islah. Jadi cari taklim di kampung itu, dia ada, komplek. Akhirnya datang ke panitianya, bu, gimana kalau sekarang ustadznya yang nyari saya? Subhanallah. Akhirnya setuju si ibu itu. Itu. Akhirnya apa? Datanglah bersama suami dengan alasan untuk cari ustadz taklim di kampungnya. Suaminya mau nganterin. Alhamdulillah, sukses, langkah satu pertama. Kemudian nyampe rumah saya gak mau masuk. Aduh, repot. Gimana ya? Bu, suruh masuk aja bu. Ini orang Jawa Timur mau kenalan. Karena istri suaminya dari Surabaya. Alhamdulillah mau masuk. Ya, ibunya cerita banyak, suaminya duduk aja. Akhirnya ini pasti dia sudah berasa. Pasti udah gak enak ngomong. Akhirnya kita buka ala Jawa Timuran lah gitu kan. Ngomong Jawa Timuran, akhirnya kena pelan-pelan. Subhanallah. Setelah itu gak ada. Lepas, lenyap. Dan saya juga tidak tahu rimbanya kemana. Ternyata ketemu suaminya ngaji, subhanallah. Dan jenggotnya panjang sekali. Subhanallah. Ana setelah itu juga, habis itu gak banyak ini, salaman ini pak, gimana kabarnya? Kita tinggalkan. Subhanallah. Yang parah lagi ada pernah, subhanallah, seorang suami nikah sama perempuan yang punya suami. Masya Allah. Aduh. Jadi konsultasi macam-macam. Tapi alhamdulillah kena satu-satu. Dengan cara seperti itu. Memang kalau hal-hal yang seperti ini harus privatisasi. Gak bisa pertanyaan model seperti ini. Saya kira itu ibu-ibu sekalian. Karena pikiran saya sudah panik. Pesawatnya takut terbang duluan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan ini. Nanti kapan-kapan kita kalau buku ini sudah selesai. Ada dua buku. Langkah praktis mendakwai keluarga. Yang kedua, langkah praktis untuk mendidik keluarga. Ini nanti kita bedah di sini lagi. Kita lanjutkan lebih bagus. Dan ada bukunya insya Allah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.